wahai kekasihku, hatiku merindu. Memang merindu akanmu, wahai kekasihku, hatiku merindu. Memang merindu malam. Bayangan indah, elo dan ayo. Bayangan wajah, hati merindu. Citra wajahmu dibayangkan begitu atas permukaan. Akanmu.